Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله, بارك الله لي ولكم. Di siang hari ini, alhamdulillah, kita bisa bermajelis kembali . Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memudahkan kita di dalam mempelajari ilmu agamanya. Karena hanya dengan mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, al-khairiyah, kebaikan dunia dan akhirat, bisa kita raih biiznillahi ta'ala. Pada pertemuan terakhir, pembahasan kita berbicara tentang salah satu sifat dari sifat-sifat wanita salihah, yaitu mu'alajatul amradil batinah, memperbaiki atau mengobati penyakit-penyakit hati. Demikianlah di antara sifat-sifat wanita salihah adalah berupaya untuk mengintrospeksi kondisi hatinya, kemudian mengobati hatinya tersebut jika menjumpai padanya penyakit-penyakit yang jika dibiarkan bisa membahayakan kesehatan dan keselamatan hati tersebut. Penyakit hati pertama dan paling berbahaya dan sudah kita bahas adalah asyirik, kesyirikan. Kemudian penyakit hati kedua adalah ar-riya. Dan yang ketiga yang telah kita bahas adalah an-nifaq, kemunafikan. Terakhir pembahasan kita adalah sampai pada penyebutan ba'di sifatil munafiqin. Penyebutan beberapa sifat-sifat kaum munafikin, di mana di dalam penyebutan sifat-sifat al-munafikin ini adalah agar seorang mukmin bisa menjauhinya, waspada darinya, sehingga jangan sampai dia terjatuh pada sifat-sifat kaum munafikin tersebut. Di antaranya yang telah kita bahas adalah qillatul dzikr, wal khida', wal kasal fis salat, war riya, sedikit berzikir kepada Allah, malas di dalam mengerjakan salat, dan riya di dalam mengerjakan salat tersebut. Yang kedua adalah al khalf fil wa'di ta'ammudan, sengaja di dalam menyelisihi janji. Dan yang ketiga adalah majmu'atun minas sifat, disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-67. Beberapa sifat munafiqun, yaitu ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, memerintahkan kepada kemungkaran dan mencegah dari kebaikan. Sangat bertolak belakang dengan sifat kaum mukminun, yang mana mereka adalah ya'muruna bil ma'ruf, mengajak dan menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Adapun orang-orang munafikun sebaliknya. Dan yang keempat yang telah kita bahas adalah naqrus shalah kanaqril ghurab. Ketika mengerjakan sholat sangat tergesa-gesa, tidak memperhatikan kekhusyuan di dalam sholatnya, tidak memperhatikan makna-makna bacaan zikir yang dia baca, hanya sekedar melakukan gerakan-gerakan zahir, sehingga disebutkan dalam hadis permisalannya seperti burung gagak yang mematuk ketika sujud, tergesa-gesa ingin segera bangkit dari sujud. Ini adalah di antara bentuk sifat kaum munafikin. Berikutnya, sifat kaum munafikin berikutnya adalah al-iftitanu bil ghina. Terfitnah dengan lagu dan nyanyian. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, fitnah musik atau lagu dan nyanyian, fitnah yang hampir merata di tengah-tengah umat ini. Dan itu adalah salah satu tanda dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat, yang telah dikabarkan jauh-jauh hari oleh Nabiuna wa Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diberitakan di dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, la yakunanna min ummati aqwamun, benar-benar akan ada sekelompok dari umatku yang menghalalkan zina, yastahillun al-hira wal-harir, menghalalkan zina dan sutra, wal-khamra wal-ma'azif, begitu pula menghalalkan al-khamr, minuman-minuman yang memabukkan, wal-ma'azif, ini syahidnya, dan juga menghalalkan musik atau alat-alat musik. Al-ghina atau al-ma'azif ini adalah perkara yang dilarang di dalam agama kita, di dalam Islam. Di dalam Al-Quran, larangan tersebut disebutkan di dalam surat Luqman ayat yang ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi man yashtari lahwal hadith, dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna. Maka ditafsirkan oleh para sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan para imam ahlu tafsir yang lain semisal Ikrimah, Mujahid dan Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah, bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan musik dan nyanyian. Maka ini menunjukkan barakallahu fikum tentang haramnya nyanyian. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, menjelaskan tentang bahaya dari al-ghina ini tadi. Bahaya dari nyanyian, lagu, musik. Beliau berkata rahimahullah, asasun nifaqi ayyukhalifu adh-dhahirul batin. Pondasi dari kemunafikan itu adalah ketika seseorang zahirnya menyelisihi batinnya. Wa sahibul ghina baina amrayn. Dan orang yang suka dengan musik, suka dengan lagu, itu ada dua kondisi. Imma ay fayakun fajiran. Imma ayyatahattak fayakunu fajiran. Seorang yang terang-terangan menyukai musik tersebut, dan dia terkenal sebagai seorang yang bukan seorang yang soleh zahirnya. Memang orang yang suka maksiat atau yang semisalnya, maka yang seperti ini kategorinya adalah seorang yang fajir. Kondisi yang kedua, au yudhiran nusuka fayakunu munafiqan. Kondisi yang kedua adalah seorang yang dia secara zahir menampakkan kesolehan, menampakkan sebagai seorang yang ahli ibadah, menampakkan syiar Islam, akan tapi hakikatnya dia ketika misalnya mendengar lagu atau musik, hatinya senang, hatinya suka dengan lagu atau musik tersebut, dan dia menikmatinya, tidak mengingkarinya. Maka yang seperti ini adalah munafik. فَإِنَّهُ يُظْهِرُ الرَّغْبَةَ فِي اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ يُظْهِرُ الرَّغْبَةَ فِي اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ وَقَلْبُهُ يَغْلِي بِالشَّهَوَاتِ وَمَحَبَّةِ مَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Karena dia secara zahir menampakkan keikhlasan, menampakkan bahwasanya dia sangat berharap, mengharap ridha Allah di dalam amalan-amalannya. Begitu pula terlihat mengharap negeri akhirat. Dalam keadaan hakikat hatinya menggelegak dengan syahwat. Hatinya dipenuhi dengan syahwat, hawa nafsu yang tercela. Wa mahabbati ma yakrahuhu Allah wa rasuluhu min aswatil ma'azif wa alatil lahwi. Hatinya terpenuhi dengan rasa senang, rasa suka dengan perkara-perkara yang Allah benci dan juga dibenci oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, dari suara-suara musik dan alat-alat musik yang melalaikan. Yang seperti ini sulit, sangat sulit untuk bisa dilihat secara kasat mata. Secara zahir bisa jadi seorang yang nampaknya soleh, menampakkan syiar Islam, memakai baju muslim, berhijab jika dia dalam atau termasuk ya dari kaum wanita, menampakkan kesolehan secara zahir. Tapi ketika mendengar musik, mendengar lagu, dia tidak mengingkarinya, bahkan merasa nyaman, merasa senang mendengarkan musik tersebut. Maka ini menunjukkan hatinya telah terjangkiti penyakit, penyakit an-nifaq wal-iyadu billah. Wa ma yad'u ilaihi al-ghina wa yuhayyijuhu. Dan dia hatinya juga merasa senang dengan perkara-perkara yang disebutkan di dalam syair-syair lagu tersebut. Faqalbuhu bidzalika ma'mur, maka hatinya dimakmurkan dengan perkara-perkara yang mungkar tadi. Wa huwa min mahabbati ma yuhibbuhu wa huwa min mahabbati ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa karahati ma yakrahuhu kafr. Dan hatinya dari hal-hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya kosong. Begitu pula kosong dari hal-hal atau rasa benci dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Wa hadza mahdun nifaq. Ini adalah murni kemunafikan. Disebutkan dalam hadis, min awthaqi ural iman al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah. Di antara tali keimanan yang paling kokoh adalah al-hubbu fillah, mencintai karena Allah, mencintai seseorang karena Allah, atau mencintai suatu amalan, suatu perkara karena Allah, wal-bughdu fillah, dan juga membenci karena Allah. Baik itu membenci orang atau membenci perkara, amalan atau suatu hal, dia membenci hal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah tali keimanan yang paling kokoh. Sehingga sebaliknya, ketika seorang hamba hatinya tidak ada hal yang seperti ini, maka telah terurai ikatan keimanan di dalam hatinya. Sesuai dengan kadar berkurangnya iman tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan, wa aidan fa innal imana qaulun wa amalun. Qaulun bil haqqi wa amalun bit ta'ah. Sesungguhnya iman itu adalah ucapan dan amalan. Ucapan dengan kebenaran dan amalan ketaatan. Wa hadza yanbutu 'ala adh-dhikri wa tilawatil Qur'an. Dan yang seperti ini, ucapan kebenaran dan amalan ketaatan ini bisa tumbuh dengan zikir dan tilawatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Wan nifaq, adapun kemunafikan adalah qaulul batil wa 'amalul baghi. Ucapan kebatilan dan amalan yang melampaui batas. Wa hadza yanbutu 'alal ghina. Kemunafikan yang seperti ini, itu tumbuh di atas atau dari al-ghina, nyanyian dan lagu. Sehingga di sini, ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu li wa lakum, tidak heran jika sebagian salaf diriwayatkan dari mereka mengatakan ucapan yang maknanya bahwasanya lagu-lagu dan musik-musik itu bisa menanamkan kemunafikan di dalam hati seorang hamba. Sehingga sangat berbahaya. Qala rahimahullah, wa aidan fa min alamatin nifaq qillatu dzikrillah wal kasal 'indal qiyam ila shalah wa naqri shalah wa qalla an tajida maftunan bil ghina illa wa hadza wasfuhu ila akhiri ma dzakara rahimahullah. Beliau melanjutkan, dan di antara tanda kemunafikan yang lain adalah sedikit mengingat Allah, malas di dalam mengerjakan sholat, tergesa-gesa di dalam mengerjakan sholat, tidak khusyuk di dalamnya, dan waqalla an tajida maftunan bil ghina, dan sangat sedikit Anda mendapati seorang yang terfitnah dengan nyanyian, dengan lagu, dengan musik, kecuali kondisinya seperti ini. Apa yang beliau sampaikan ini ya bukan sembarangan, bukan asal bicara, tapi berdasarkan adillah yang ada dan juga pengalaman beliau rahimahullah. Beliau mengatakan, menyatakan bahwasanya orang-orang yang terfitnah dengan nyanyian, suka dengan nyanyian dan musik-musik yang haram, itu pasti kondisinya seperti ini. Tidak bisa ditutup-tutupi. Yang pertama, dia akan malas berzikir kepada Allah. Sedikit zikirnya kepada Allah, malas dalam mengerjakan ketaatan, terkhusus amalan sholat. Dan jika mengerjakan sholat tersebut, dia akan mengerjakannya dengan tergesa-gesa. Maka dari majlis ini pula barakallahu li walakum dinasihatkan kepada kita semua untuk kita berhati-hati dari yang namanya nyanyian, dari yang namanya musik-musik dan lagu-lagu. Apalagi di dalam Al-Quran, nyanyian itu disebutkan adalah salah satu senjata ampuh yang dipakai iblis la'anatullah alaih untuk menyesatkan Bani Adam. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik, dan hasunglah orang-orang, atau hasunglah orang-orang yang engkau mampu di antara mereka dengan suaramu wahai iblis. Itu menyesatkan mereka. Maka ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir, suara iblis yang dimaksud di situ adalah al-ma'azif wal-ghina, musik-musik dan nyanyian-nyanyian, lagu-lagu. Maka kita harus berhati-hati. Hendaknya kita menjaga pendengaran kita dari mendengarkan musik-musik yang haram hukumnya. Begitu pula kita didik keluarga kita, terkhusus anak-anak kita yang butuh kepada bimbingan dan penjagaan kita. Kita didik mereka sejak kecil untuk membenci yang namanya nyanyian, musik-musik. Maka sangat disayangkan jika ada di sana sebagian orang tua, orang tua yang secara zahir sudah menampakkan kesalafiahan, akan tapi kurang perhatian di dalam hal ini. Masih bermudah-mudahan membawa putra-putrinya, buah hatinya, yang kelak dia akan ditanya tanggung jawab tentang pendidikan dan tarbiyah anak-anaknya tersebut di hari kiamat, bermudah-mudahan dia membawanya ke tempat-tempat maasi, ke tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang di sana ada musik-musik dan lagu-lagu, dalam keadaan tidak ada pengingkaran, merasa nyaman di tempat-tempat tersebut, tidak merasa risih. Maka yang seperti ini, ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum, adalah perkara yang tidak sepantasnya terjadi pada seorang mukmin, terkhusus seorang sunni, salafi, dan salafiyat. Tempat-tempat semisal pusat-pusat perbelanjaan, ya, tempat-tempat keramaian, dan sebagainya. Maka orang tua hendaknya memperhatikan hal ini. Kita ingat bagaimana bimbingan Rasulullah SAW yang memang kalau kita tergambar bagaimana bimbingan Rasul, berat untuk kita amalkan. Tapi demikianlah, apa yang beliau bimbingkan semata-mata adalah dalam rangka menjaga kebersihan hati dan kesucian hati. Diriwayatkan dari beliau, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengisahkan suatu ketika pernah beliau berjalan bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, fasami'a sautan, maka kemudian tiba-tiba beliau mendengar suara seruling berbunyi. Maka seketika itu pula Rasulullah alaihi salatu wassalam menutup kedua telinganya dengan kedua ujung jari beliau sambil berjalan menjauh, menjauhi sumber suara tersebut, sambil bertanya kepada Ibnu Umar, apakah masih terdengar suara tersebut? Maka ketika sudah tidak lagi terdengar suara tadi, Rasulullah SAW baru membuka kedua lubang telinga beliau. Ini menunjukkan berbahayanya mendengar nyanyian dan musik-musik. Sampai beliau seperti itu, beliau tutup rapat-rapat kedua telinganya agar jangan sampai mendengar suara tersebut, padahal itu hanya sekedar seruling. Apalagi kalau musiknya bermacam-macam alat musik yang dimainkan di dalamnya. Ada gitar, ada piano, macam-macam, ya. Maka yang demikian itu hendaknya lebih diwaspadai. Barakallahu fikum. Dan sekali lagi, tugas kita sebagai orang tua adalah membiasakan kepada anak-anak kita kebaikan dan menanamkan kepada mereka kebencian terhadap perkara-perkara mungkar, termasuk musik. Jika mendengar suara musik, kita tanamkan kepada mereka itu adalah suara yang mungkar, yang dibenci Allah dan Rasulnya. Itu adalah suara iblis yang dengannya iblis menyesatkan Bani Adam. Kita berikan kepada mereka gambaran sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran was Sunnah. Barakallahu fikum. Kemudian sifat munafikun yang berikutnya adalah, ini yang keenam berarti, yaitu tarku salatil jamaah. Tarku salatil jamaah, meninggalkan salat berjamaah. Tentunya pembahasan ini dikhususkan bagi ar-rijal, bagi kaum pria. Karena memang salat berjamaah itu diwajibkan bagi kaum pria, adapun kaum wanita tidak diwajibkan. Sehingga yang dimaksud di sini, di antara sifat kemunafikan meninggalkan salat berjamaah adalah bagi kaum pria. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatul fajr." Sesungguhnya salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh, salat fajar. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawuhuma walau habwan. Kalau seandainya mereka mengetahui pahala yang disiapkan di dalam kedua salat tersebut, niscaya mereka akan mendatangi keduanya walau dengan cara merangkak. Walaqad hamamtu an amura bis-salati fatuqam. Sungguh aku berniat untuk memerintahkan salat ditegakkan. Thumma amura rajulan fayusalli bin nas. Kemudian aku memerintahkan seorang pria untuk mengimami manusia. Thumma antaliq ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qawmin la yashhaduna salah. Fa'uharriq alaihim buyutahum bin nar. Kemudian aku akan pergi bersama beberapa pria yang membawa api, kayu bakar, menuju ke rumah orang-orang yang tidak datang mengikuti sholat berjamaah, sehingga aku membakar rumah-rumah mereka dengan api. Ini menunjukkan kerasnya peringatan yang beliau sampaikan bagi orang-orang yang tidak menunaikan sholat berjamaah di masjid tanpa udzur yang dibenarkan. Sifat orang-orang munafikun berikutnya adalah idharul khusyuk kadziban. Menampakkan kekhusyuan secara dusta. Al-khusyuk itu adalah amalan hati, tapi bisa terlihat di atau melalui anggota badan. Jika kekhusyuan itu tidak berasal dari hati, dibuat-buat, maka seperti inilah yang disebut dengan menampakkan kekhusyuan secara dusta. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, anwa'ul buka, contoh-contoh atau jenis-jenis tangisan. Wa dzakara minha buka'un nifaq. Buka'an nifaq. Dan beliau menyebutkan di antara bentuk tangisan adalah tangisan kemunafikan. Wa huwa an tadmu'al 'ain wal qalbu qasin. Terjadi pada seorang yang menangis, air matanya keluar, akan tapi hatinya keras. fayudhiru sahibuhu al-khusyu'a wa huwa min aqsal nasi qalban, menampakkan kekhusyuan secara zahir padahal hakikatnya hatinya adalah hati yang keras. Waliyadu billah. Kemudian sifat yang berikutnya, yang kedelapan adalah at-tadabdzub kasyah al-a'irah baina ghanamain. Ini maknanya adalah sikap yang tidak memiliki sikap yang pasti, yaitu mudah atau seperti seorang yang mutaraddidah ha'irah la tadri ayyuhuma tattabi', seorang yang tidak punya pendirian yang kuat, mudah terombang-ambing dengan fitnah, mudah terombang-ambing dengan syubhat. Ini yang disebut dengan at-tadabdzub, itu tidak memiliki pendirian yang kuat dan mudah terombang-ambing. Ini kondisi orang-orang munafikun sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-143. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Mudzabdzabin maknanya adalah mutaraddidin. Mereka, orang-orang munafikun, adalah orang-orang yang terombang-ambing. Terkadang mengikuti, terkadang bersama kaum mukminin, terkadang mengikuti orang-orang musyrikin. Tidak punya pendirian yang jelas. Disebutkan pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Matsalul munafiq kamatsalish syatil 'a'irati bainal ghanamain. Ta'iru ila hadhihi marrah wa ila hadhihi marrah." Permisalan seorang munafik adalah seperti seekor domba yang a'irah, domba yang bingung. Domba yang bingung di antara dua ekor kambing. Bingung dia mengikuti kambing yang ini atau kambing yang itu. Terkadang mengikuti yang ini, yang satu, dan terkadang mengikuti yang lain. Nah, ini permisalan seorang yang munafik. Tidak memiliki pendirian yang jelas, terombang-ambing dan bingung, terkadang mengikuti ini, terkadang mengikuti itu, dan itu didasarkan atau dilandaskan kepada hawa nafsunya. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Sifatul Munafiqin, ahaduhum kasyah al-a'irah bainal ghanamain ta'ir ila hadhihi marrah wa ila hadhihi marrah wa la tastaqir ma ihdal fi'atain. Permisalan orang-orang munafik seperti domba yang seperti ini kondisinya, domba yang bingung, terkadang mengikuti kelompok kambing yang ini, terkadang mengikuti yang lain. Tidak, la tastaqir ma ihdal fi'atain, tidak bisa bertahan mengikuti satu salah satu di antara dua kelompok kambing tadi. Fahum waqifuna bainal jam'ain yanzuruna ayyuhum aqwa wa az qabilan. Maka mereka, orang-orang munafikun, itu akan berpihak pada kelompok yang mereka pandang lebih kuat dan lebih mulia menurut mereka. Ya, demikian kondisi orang-orang munafikun. Berikutnya, sifat yang kesembilan adalah i'raduhum an tahkimi syar'i idza du'u ilaihi, yaitu mereka berpaling dari berhukum kepada syariat jika mereka diseru kepadanya. Berbeda dengan sifat seorang mukmin, yaitu berhukum kepada syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa berat sedikit pun di dalam hati-hati mereka. Adapun orang-orang munafik, berat jika mereka diajak untuk berhukum kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-48, wa idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun, dan jika mereka diseru untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menghukumi di antara mereka, idza fariqum minhum mu'ridun, maka tiba-tiba segolongan di antara mereka menjadi berpaling, itu enggan untuk tunduk kepada syariat Allah dan Rasulnya. Sifat yang ke-10 adalah al-halif al-kadhib, bersumpah dengan sumpah yang dusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah, sebagai perisai untuk melindungi mereka. Fasaddu an sabilillah, maka mereka kemudian menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala, innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya mereka, amalan mereka adalah amalan yang jelek, sangat jelek apa yang mereka amalkan. Maka seharusnya seorang mukmin menghindari amalan yang seperti ini, sumpah dengan sumpah yang dusta. Berhati-hati hendaknya, jangan bermudah-mudahan di dalam bersumpah. Sedikit-sedikit mengatakan wallahi, ya, demi Allah, ini hati-hati. Seorang yang bermudah-mudahan di dalam mengucapkan sumpah, dikhawatirkan dia akan terjatuh pada, suatu saat terjatuh pada sumpah yang dusta. Sifat yang berikutnya dari sifat-sifat kaum munafikun adalah asyamatah bil akhyari in usibu. Asyamatah itu merasa senang dengan kesusahan yang menimpa orang lain. Merasa senang jika orang lain tertimpa kemalangan, terkhusus dari kalangan orang-orang yang akhyar, orang-orang yang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang menjalankan agamanya dengan murni. Ketika tertimpa musibah, orang-orang soleh tersebut justru dia merasa senang. Nah, ini diantara ciri-ciri kemunafikan. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, in tamsaskum hasanatun tasu'hum, jika ada kebaikan yang datang kepada kalian wahai kaum mukminin, tasu'hum, kebaikan itu membuat mereka merasa jengkel, merasa gelisah. Wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha, sebaliknya jika ada kejelekan, musibah, kemalangan yang menimpa kalian wahai kaum mukminin, yafrahu biha, mereka merasa senang dengannya. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur kaum mukminin, jika kalian bisa bersabar wahai kaum mukminin, wa tattaqu dan bertakwa kepada Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Maka tipu daya mereka, makar mereka tidak akan memudaratkan kalian sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Maha melingkupi segala apa yang mereka amalkan. Yang dimaksud dengan al-hasanah, kebaikan dalam ayat ini adalah an-ni'mah. Dan yang dimaksud dengan as-sayyi'ah, kejelekan dalam ayat ini adalah al-musibah. Sehingga kita harus berhati-hati. Jangan sampai sifat seperti ini ada pada diri kita. Melihat saudara kita tertimpa musibah, tertimpa kemalangan, ya, maka jangan sampai kita merasa senang dengan musibah tersebut. Seharusnya seorang muslim, seorang mukmin merasa sedih ketika melihat saudaranya tertimpa musibah. Naam. Kemudian berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan tentang jenis kemunafikan, an-nifaqu qisman. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab As-Shalah, an-nifaq nifaqan. An-nifaq kemunafikan itu ada dua jenis. Yang pertama nifaqu i'tiqadin. Nifaq atau kemunafikan i'tiqad. Dan yang kedua adalah nifaqu amalin. Kemunafikan amalan, nifaq amalan. Fa nifaqul i'tiqad huwa alladhi ankarahu Allahu 'alal munafiqina fil Qur'an wa awjaba lahum ad-darkal asfala minan nar. Jenis yang pertama nifaqul i'tiqad, itulah yang Allah ingkari di dalam Al-Qur'an terhadap orang-orang munafik, yang menjadikan bagi mereka balasan berupa ad-darkul asfal minan nar, lapisan neraka yang paling bawah, sebagai bentuk balasan terhadap amalan kemunafikan yang ada pada mereka. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, wa nifaqul amal kaqaudihi, adapun nifaq amalan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih, ayatul munafiki thalathun. Tanda-tanda munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jika berbicara dusta dan jika berjanji mengingkari. Jika diberikan amanah dia berkhianat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Empat hal yang jika ada pada diri seorang hamba, maka dia adalah seorang munafik yang murni. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Adapun jika ada salah satu bagian dari empat perkara tadi ada pada diri seorang hamba, maka dia atau terdapat padanya bagian dari kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba wa idza ahada ghadar, jika berbicara dusta, jika berjanji dia mengingkari, wa idza khasama fajar, jika dia berselisih dengan saudaranya, dengan orang lain dia berbuat fujur, berbuat melampaui batas, wa idza tumina khana, dan jika dia diberikan amanah dia berkhianat. Fahada nifaqu amal qad yajtami'u ma'a aslil iman. Jadi nifaq amal ini bisa jadi berkumpul pada seorang hamba dengan asal iman, dengan keimanan. Jadi kalau jenis yang pertama nifaq i'tiqad, itu hakikatnya adalah kekufuran yang menjadikan seseorang kekal di dalam neraka, bahkan berada di lapisan neraka yang paling bawah, fid darkil aswali minan nar. Adapun jenis yang kedua, nifak amal, ini terjadi pada orang-orang yang masih memiliki iman, tapi terdapat padanya cabang-cabang dari kemunafikan ini. Walakin idza istahkama wa kamula faqad yansalikh sahibuhu anil islami bil kulliyah. Tapi harus hati-hati. Bisa jadi jika cabang-cabang kemunafikan ini semakin menguat pada diri seorang hamba dan menjadi semakin kokoh di dalamnya, di dalam dirinya, maka bisa jadi keislaman orang tersebut menjadi terlepas secara menyeluruh. Wa in shalla wa shama wa za'ama annahu muslim, walaupun dia masih sholat, masih puasa dan masih menyangka dirinya muslim. Fa innal iman yanhal mu'mina an hadhil khilal, karena sungguhnya keimanan yang jujur, keimanan yang benar itu akan mencegah seorang mukmin dari bentuk-bentuk kemunafikan ini. Fa idza kamulat fil 'abdi wa lam yakun lahu ma yanhahu an shay'in minha fa hadza la yakunu illa munafiqan khalisan. Adapun jika cabang-cabang kemunafikan ini ada pada diri seorang hamba dan tidak ada sesuatu pun dari keimanannya yang mencegah atau menghalangi cabang-cabang kemunafikan itu untuk terus ada di dalam dirinya, maka ini tidak terjadi kecuali pada seorang munafik yang murni. Waliyadzu billah. Naam, intinya keimanan itu akan mencegah seorang hamba dari memiliki sifat-sifat kemunafikan seperti ini. Dusta, ya, berkhianat, kemudian bersikap fajir, fujur, melampaui batas ketika berselisih, dan sebagainya. Selesai kita dari penyebutan sifat-sifat kaum munafikin. Ada 11 sifat tadi setidaknya. Berikutnya, penyakit hati yang berikutnya adalah al-kibru wat-ta'ali wal-fakhr wal-khuyala wal-ujub. Penyakit hati yang harus diobati dan harus dibersihkan hati dari penyakit ini adalah al-kibr wat-ta'ali, kemudian al-fakhr wal-khuyala wal-ujub. Ini adalah istilah-istilah yang semakna. Kita lanjutkan sedikit. Al-kibr wa ta'ali wal-fakhr wal-khuyala wal-ujub. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-83, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal-aqibatu lilmuttaqin. Itulah negeri akhirat yang kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan uluwan fil ard, tidak menginginkan ketinggian di muka bumi, wala fasada, dan juga tidak menginginkan kerusakan di muka bumi, wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini terdapat penjelasan di dalam ayat ini bahwasanya negeri akhirat itu diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang tidak memiliki sifat al-kibr, kesombongan dan keangkuhan di muka bumi. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang mukhtal, fakhur, setiap orang yang angkuh lagi sombong. Wa qala, Allah juga berfirman dalam ayat yang lain dalam surat Luqman ayat yang ke-18 menghikayatkan nasihat Luqman al-Hakim kepada putranya, wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong dan angkuh, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang angkuh lagi sombong. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, al-izzu izaruhu wal kibriya'u ridauhu. Faman yunazi'uni azabtuhu. Rasulullah bersabda bahwasanya al-izzu, kemuliaan itu adalah izarnya Allah Subhanahu wa taala, wal kibriya itu adalah ridanya Allah, maka barang siapa yang mencabutnya dariku, ini hadis qudsi, azabtuhu, niscaya aku akan mengazabnya. Sehingga kesombongan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh seorang pun dari kalangan makhluknya yang memiliki sifat sombong. Maka barang siapa yang memiliki sifat sombong, maka hakikatnya dia telah berusaha untuk mencabut sifat kekhususan bagi Allah itu. Maka balasannya adalah akan diazab olehnya, akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Al-kibru sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang lain adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dan sangat samar. Tidak jarang sebagian orang yang tertimpa penyakit ini, wal'iyadu billah, semoga Allah melindungi kita darinya, tertimpa penyakit ini dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Dan itu bisa terlihat ketika terjadi fitnah atau ujian terhadap dirinya. Seorang yang terjatuh misalnya pada kesalahan, ketika ada saudaranya melihat dia terjatuh pada kesalahan dalam rangka menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, saudaranya tersebut menyampaikan nasihat kepadanya. Maka disinilah letak ujian. Diuji dia. Apakah dia tunduk kepada kebenaran nasihat yang disampaikan oleh saudaranya, ataukah dia memilih untuk bersikap kibir, merasa enggan menerima kebenaran dan meremehkan orang lain, meremehkan saudaranya yang menyampaikan nasihat tersebut. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk dalam al-jannah barang siapa yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan. Sehingga adanya al-kibr pada diri seorang hamba itu adalah penghalang dirinya untuk bisa masuk dalam al-jannah. Dan selama di dunia al-kibr itu akan menghalangi seorang dari al-haq, menghalangi seorang dari kebenaran, dan menghalangi seorang dari bisa istiqamah di atas al-haq. Maka bisa kita lihat dari fitnah-fitnah yang telah terjadi. Kebanyakan dari orang-orang yang kemudian terjatuh pada penyimpangan, meninggalkan al-haq, padahal sebelumnya dia di atas al-haq, seringkali terjadi karena sifat kibir yang ada pada dirinya. Enggan untuk menerima nasihat dan cenderung meremehkan orang lain yang menyampaikan nasihat kepadanya. Adapun terkait dengan sifat al-ujub, ya, sifat bangga diri, merasa ujub dengan dirinya sendiri, ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-25. Allah Ta'ala berfirman, wa yauma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Dan ketika hari perang Hunain, yang mana ketika itu kaum muslimin sangat banyak jumlahnya, karena terjadi setelah Fathu Mekah. Setelah terjadi Fathu Mekah, banyak berbondong-bondong kaum Arab yang masuk ke dalam Islam. Sehingga barisan kaum muslimin, pasukan perang kaum muslimin sangat banyak jumlahnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan mereka, menegur mereka, id a'jabatkum kathratukum, ketika banyaknya jumlah kalian menjadikan kalian takjub. Falam tughni ankum syai'a, maka tidak memberikan manfaat sedikit pun, banyaknya jumlah kalian itu tidak memberikan manfaat bagi kalian sedikit pun. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya al-i'jab bin nafs itu adalah perkara yang berbahaya yang menjadikan seseorang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih tersisa beberapa al-amrad al-batinah yang lain yang akan kita bahas. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.